Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah rahmani wa rahimakumullah, dalam kesempatan pagi hari ini kita akan membahas satu buku berkenaan dengan yang kontennya atau isinya adalah terkait dengan qawaid fiqhiyah atau kaedah-kaedah fikih. Maka dalam hal ini satu hal yang patut kita perhatikan, ada kaedah-kaedah fikih dan ada kaedah-kaedah usul fikih. Ada qawaid fiqhiyah dan ada qawaid usuliyah. Dan di antara perbedaan antara kaidah fiqhiyah dengan kaidah usuliyah, yang pertama adalah sasaran bahasan. Kaidah usuliyah sasaran bahasan pembahasannya adalah dalil. Sedangkan kaidah fiqhiyah sasaran pembahasannya adalah af'alul mukallafin, perbuatan hamba. Oleh karena itu maka kita jumpai kaidah usuliyah mengatakan al-aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah menghasilkan hukum wajib. Ini membahas dalil. Lain halnya dengan al-yakin la yuzalu bisyak, sesuatu yang yakin tidaklah dihilangkan dengan semata-mata ragu-ragu. Maka ini membahas tentang perbuatan hamba. Ada seorang hamba yang semula yakin, yakin kalau dia berwudu, kemudian ragu-ragu kalau dia hadas. Maka ini berkenaan dengan perbuatan hamba. Kemudian perbedaan yang kedua antara kaidah fiqhiyah dan kaidah usuliyah adalah min haisul istidlal, adalah kemudian dari sisi pendalilan. Kalau kaidah usuliyah maka tidak bisa langsung dijadikan sebagai dalil untuk menelorkan hukum, karena dia masih butuh teks dalil. Kaidah, teks dalil, baru kemudian hukum. Sedangkan pendalilan dengan kaidah fiqhiyah, maka kasus kaidah fiqhiyah hukum, tidak perlu bisa langsung mengeluarkan hukum, tanpa perlu kemudian dalil. Maka ada orang yang yakin tadi berwudu, kemudian sekarang ragu-ragu, saya sudah kentut ataukah belum. Maka kita katakan menimbang kaidah al-yakin la yuzalu bisyak, Anda masih berwudu, silahkan sholat. Kita tidak perlu cari ayat Al-Quran atau hadis Nabi, cukup kaidah tersebut sebagai dalilnya. Cukup kaidah tersebut sebagai dalil. Lain halnya dengan al-amru lil wujub, ini tidak bisa menghasilkan hukum. Untuk kemudian menghasilkan hukum, maka dia perlu bahan. Bahannya adalah teks dalil, wa aqimus shalah, tegakkan sholat. Ada bahan yang berupa teks dalil wa aqimus shalah, maka baru kemudian sholat hukumnya wajib. Maka dari situ kita akan bisa membedakan mana dari dua perbedaan di atas, kita bisa membedakan mana kaidah fiqhiyah dan mana kaidah usuliyah. Karena sebagian orang tidak bisa membedakannya. Tidak bisa membedakan mana kaidah usuliyah dan mana kaidah fiqhiyah. Kaidah usuliyah dia sebut kaidah fiqhiyah disebut usuliyah, kebalik-balik karena tidak tahu perbedaan kaidah usuliyah dan kaidah usul fikih dan kaidah fiqhiyah. Kemudian berkenaan dengan al-istidlal bil qawaid fiqhiyah, berkenaan dengan masalah berdalil dengan kaidah fiqhiyah. Maka satu hal yang perlu diketahui bahasanya secara umum kaidah fiqhiyah ada dua macam. Yang pertama adalah kaidah fiqhiyah yang pada dasarnya adalah kaidah syar'iyah. Pada dasarnya adalah kaidah syar'iyah, itu adalah satu kaidah fikih yang berdasarkan kumpulan dalil-dalil syar'i. Dalil, kemudian disimpulkan, kemudian disimpulkan dengan kaidah, satu kalimat kaidah fiqhiyah. Maka ada dalil-dalil tentang raful haraj, tentang kemudian menghilangkan kesulitan. Bahasanya beban syariat itu adalah jika kemudian ada kesulitan maka ada kemudian keringanan. Maka ada kemudian hadis ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Ada ayat fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semisal kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, atau Allah tidak memberikan beban kecuali semaksimal kemampuan seseorang. Wama ja'ala lakum fitini min haraj, Allah tidak kemudian meletakkan kesempitan dari kalian. Wah, ini dalil-dalil ini kemudian disimpulkan ad-dararu yuzalu, semua bahaya, semua madarat itu disingkirkan dan dihilangkan dalam syariat. Maka tentu berdalil dengan kaidah ini satu hal yang jelas bolehnya, karena hakikatnya dia berdalil dengan sejumlah dalil yang ada di balik kaidah. Maka berdalil dengannya satu hal yang gamblang, nyata dan jelas bolehnya. Ya, kemudian yang kedua ada kaidah fiqhiyah yang statusnya itu adalah kumpulan dari sejumlah furu' fiqhiyah, sejumlah hukum-hukum yang disampaikan oleh para fuqaha. Ini ada hukum demikian, ada hukum demikian, ada hukum demikian, ada hukum demikian. Kemudian dilihat, bahasanya semua hukum-hukum tadi punya titik kesamaan. Akhirnya titik kesamaannya itu kemudian dimunculkan sebagai kaidah. Dan dia asalnya adalah sekedar kumpulan dari berbagai macam hukum, bukan kumpulan dalil, namun kumpulan hukum. Kalau jenis yang pertama adalah kumpulan dalil, dalil dikumpulkan, dimunculkan kaidah. Kalau ini hukum dikumpulkan dan jadikan kaidah. Misalnya ada kaidah yajuzu tab'an ma la yajuzu istiqlalan. Boleh kalau sekedar nebeng, namun tidak boleh kalau berdiri sendiri. Maka ini kumpulan dari kaidah-kaidah, kumpulan dari hukum-hukum. Kumpulan dari sejumlah hukum. Misalnya, kalau orang menjual janin yang ada di perut sapi sendirian tanpa induknya, tidak boleh. Ini jual beli yang terlarang. Namun kalau sapi betina kemudian ada janinnya kemudian dijual dengan harga yang lebih mahal menimbang karena dia bunting, maka hukumnya boleh. Kemudian ada orang kemudian menjual, maka ketika seorang itu menjual rumah, meskipun pondasinya tidak kelihatan, tidak apa-apa. Pondasinya enggak kelihatan, enggak apa-apa. Atapnya enggak kelihatan, enggak apa-apa. Karena ketutupan bah internet dan semacam itu enggak masalah. Dan kalau orang jual kayu, yang kayu itu ada dalam internet, enggak boleh. Tapi kalau itu jadi rumah, ini saya jual seluruhnya, termasuk kayu yang ada di yang tidak kelihatan, ini karena tertutup internet, hukumnya boleh. Tapi kalau sepotong kayu yang ada dalam internet ini saya jual, rumahnya tidak, maka jadi jual beli yang terlarang. Ya, maka dari kemudian ini ada hukum ini, ada hukum itu, kemudian disimpulkan, dimunculkan kaedah yajuzu taba'an mala yajuzu istiqlalan. Boleh kalau nebeng. Kayu yang tidak terlihat ini boleh dijual kalau nebeng. Nebeng dari satu rumah yang dijual. Janin yang ada di perut sapi ini boleh dijual karena dia nebeng. Yang dijual induknya, dia cuma nebeng saja. Namun tidak boleh kalau sendirian. Satu batang kayu yang ada di atap yang tidak terlihat dijual sendirian tanpa rumahnya tidak boleh. Janin yang tidak kelihatan dijual sendirian tanpa induknya tidak boleh. Maka dari hukum muncul, dimunculkan kaidah. Maka ini kaidah fikih jenis yang kedua. Yang ini diperselisihkan oleh para ulama, bolehkah kita berdalil dengannya? dan kesimpulan dalam masalah ini yang tepat hukumnya adalah boleh, mimbabil qiyas. Ya, boleh, dan itu kalau mau dibawa ini pendalilan apa? Kok pakai Quran, pakai hadis, pakai ijma, pakai qiyas? Maka jawabannya ini berdalil dengan qiyas. Karena kaidah tersebut hakikatnya adalah illah dari berbagai hukum yang ada. Nah, itu mukadimah dan pengantar yang ingin kami sampaikan sebelum kita membaca Mandhumah Qawaid Fiqhiyah karya Ibnu Sa'di dan sarahnya yang juga karya penulis sendiri Syekh Abdul Rahman Ibnu Sa'di rahimallahu taala. Dan di cetakan yang kita pakai yaitu Darul Ibnu Jauzi Kairo, terdapat catatan-catatan kaki yang dikutip dari rata-rata adalah Sarah Mandhumah Usul Fikihnya Syaikh Ibnu Utsaimin, dan pada dasarnya tidak kita baca di dorah ini kecuali satu atau dua saja yang dinilai dirasa urgen atau sangat urgen untuk dibaca. Qala Nadhim rahimallahu taala alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jamil asya'i wal mufarriqi. Segala puji milik Allah zat yang maha tinggi al arfaqi zat yang lembut. Atau sebelumnya kita baca dari mukadimah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Fa inni wada'tu, maka sungguh aku telah meletakkan, yaitu membuat untukku dan saudara-saudaraku, mandhumah, kumpulan bait-bait syair mustamilah yang memuat ala ummahatil qawaididdin, kaidah-kaidah agama yang induk dan pokok. Dan mandhumah ini meskipun sedikit lafadznya, maka mandhumah ini banyak makna kandungannya bagi siapa saja yang merenungkannya. Walakin naha, akan tapi mandhumah ini perlu komentar untuk menjelaskannya dan menyingkap maknanya plus contoh-contohnya. Yang contoh-contoh tersebut bisa tunabih mengingatkan al-fatin, orang yang cerdas, ma wara'a dzalik, hal-hal yang lain. Ya, dengan contoh dia faham kaedah sehingga bisa diterapkan pada kasus-kasus yang lain. Menimbang hal tersebut, maka aku buat sarah yang ringkas ini taisiran li fahmiha, untuk bisa, untuk mempermudah agar bisa memahami mandhumah tersebut. Wa as'alullaha ayan fa'abihi wadi'ahu wa qari'ahu, dan aku berdoa mohon kepada Allah agar Allah memberikan manfaat dengan sebab buku ini, yang menulisnya, demikian juga yang membacanya, demikian juga insyaallah yang mendengarkannya. Wa ja'alahu khalisan liwajhil karim, dan semoga Allah jadikan amal ini adalah amal yang ikhlas karena mengharap wajahnya. Innahu ra'ufur rahim, sehingga dia maha penyayang dan maha penyayang. Qala nadhim rahimallahu ta'ala, alhamdulillahil aliyil arfaqi wa jamil asya'i wal mufariqi. Segala puji milik Allah, zat yang maha tinggi, al-arfaqi, yang lembut, yang menyatukan berbagai hal dan yang memisahkannya. Penjelasannya atau keterangannya, yang dimaksud dengan alhamdu adalah sanjungan kepada Allah dengan menyebutkan sifat-sifat sempurnanya. Demikian juga karena lapangnya atau limpahan nikmat-nikmatnya dan lapangnya kedermawanannya dan indahnya hikmahnya. Karena Allah Ta'ala adalah zat yang sempurna namanya dan sifatnya serta perbuatannya. Tidak ada dalam nama Allah nama yang tercela, bahkan seluruhnya adalah nama-nama yang indah. Tidak ada dalam sifat Allah sifat yang tidak baik ataupun sifat yang statusnya adalah aib. Namun sifat Allah adalah sifat sempurna dari semua aspek. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang indah perbuatannya, karena perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala berputar pada dua hal, bainal adl wal ihsan. Kalau tidak berbuat adil, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah al-ihsan, berbuat baik kepada hambanya. Dan Allah terpuji atas keadilan yang dia lakukan, dan terpuji atas ihsan, berbuat baik, kebaikan yang dia berikan dengan pujian yang sempurna dan sempurna. Maka di paragraf ini disampaikan bahasanya motivasi yang mendorong seorang hamba untuk memuji Allah adalah dua hal. Yang pertama karena sifat-sifat Allah yang demikian sempurna, dan telah jadi tabiat manusia memuji orang yang punya kelebihan, perbuatan-perbuatan yang indah, sifat-sifat yang terpuji, meskipun dia tidak kecipratan. Nah, ada orang yang dermawan, yang luar biasa, maka kita pun memujinya. Ya, meskipun kita tidak pernah kecipratan kedermawanannya, karena kagum dengan sifat-sifatnya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang sempurna sifat-sifatnya. Kemudian yang kedua adalah suburi ni'amihi wa sa'ati judihi. Ya, kita seorang hamba selayaknya memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala karena limpah nikmatnya, sebagai bentuk terima kasih kepada Al-Mun'im yang memberi nikmat, maka kita puji yang memberi nikmat. Ya, dan Allah adalah zat yang memberikan nikmat yang tiada henti kepada kita semua. Kemudian di poin yang terakhir yang tadi kita baca, perbuatan Allah itu berputar pada dua hal. Yang pertama adalah adil, maka ketika satu dosa itu tercatat sebagai satu, maka itu adil. Atau al-ihsan, berbuat baik. Satu amal kebajikan itu dinilai minimal 10, maka itu al-ihsan. Dan tidaklah, dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang beriman, Allah berikan hidayah kepada orang yang orang yang Allah beri hidayah, maka itu adalah anugerah Allah, ihsan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah Allah sesatkan orang yang memang layaknya sesat kecuali itu bentuk adilnya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kafir itu tinggal di neraka selamanya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang beriman itu kekal dalam surga dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallahu dan Allah adalah al-ma'luh al-ma'bud, maknanya adalah zat yang disembah dan disembah. Zat yang berhak untuk disembah, wa yu'bad dan disembah, bi jami' anwa'il ibadah, dengan segala bentuk macam ibadah. Baik ibadah hati ataupun ibadah badan. Walaa yushraku bi syai'un likamali hamdihi, dan Allah tidaklah disekutukan dengan sesuatu pun karena sempurnanya terpujinya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah al-Ali, zat yang maha tinggi. Ya, artinya dia adalah zat yang tinggi, yang sempurna dan mutlak tingginya, dan dia adalah tinggi dari semua sisi. Ya, maka tingginya Allah itu ada tiga macam: uluwi zat, kemudian uluwil qadar, dan uluwil qahar. Dan uluwil qadar itu sama dengan uluwi sifat. Maka Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memiliki uluwi zat, tinggi zatnya. Yang dimaksud tinggi zatnya, zat Allah ada di atas seluruh makhluknya. Dan makhluk yang paling dekat dengan Allah adalah arsy, dan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy. Kemudian yang kedua, uluwul qadar sama dengan uluwus sifat. Artinya semua sifat Allah adalah sifat sempurna. Tidak ada satupun sifat yang buruk, dan tidak ada cacat dalam sifat sempurna Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah adalah zat yang hidup, tidak mati. Dan hidupnya Allah adalah hidup yang sempurna, karena hidup yang tanpa diiringi dengan kantuk dan tidur. Kemudian uluwul qahar, ya, di atas dalam artian perkasa, ya, dalam artian menangan. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala, maka kehendak Allah itulah yang menang. Manusia boleh berkehendak, boleh berencana, namun yang terwujud adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah kana wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak bakalan terjadi. Wa'lam annal ummata law ijtama'u ayan fa'uka bi syai'in la yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Dan ketahuilah bahwasanya seandainya semua manusia kumpul untuk memberikan manfaat kepadamu, maka manusia tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah memang Allah takdirkan. Kemudian al-arfaq, artinya zat Allah adalah arfiq, zat yang lembut dalam perbuatannya. Maka perbuatan Allah adalah lembut dalam puncak maslahat dan hikmah. Di catatan kaki tambahan terdapat hadis, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fil amri kullihi. Allah Subhanahu wa taala itu rafiq, maka salah satu nama Allah berdasarkan hadis ini adalah rafiq. Yuhibbu rifqa, orang yuhibbu rifqa fil amri kulli, dia menyukai kelembutan dalam segala urusan. Diriwayatkanlah Al-Bukhari dan Muslim. Kembali ke atas, waqad azhara, dan Allah Subhanahu wa taala menampakkan untuk hamba-hambanya dampak dari kasih sayang kelembutannya. Yang athar tersebut bisa digunakan dalil oleh hamba untuk menunjukkan kesempurnaan Allah, kesempurnaan hikmah dan kelembutannya. Contohnya di antara bentuk kelembutan Allah adalah menciptakan langit dan bumi dan makhluk yang ada di antara keduanya dalam waktu 6 hari. Padahal Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan langit dan bumi dan seluruhnya sekejap saja. Demikian juga penciptaan manusia. Maka Allah sekejap bisa saja kemudian seorang ibu itu hamil kemudian langsung melahirkan, sekejap saja bisa, pakai proses berbulan-bulan. Demikian juga penciptaan hewan, demikian juga tumbuhan dengan berbagai macam bentuknya. Allah ciptakan syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya selesai dan sempurna. Padahal Allah maha kuasa untuk menyempurnakannya fi lahdhah, sekejap saja. Akan tapi karena dia adalah zat yang lembut dan bijaksana, maka semuanya pakai proses untuk mengajari manusia bahasanya dunia ini adalah adalah negeri yang isinya proses demi proses. Dia adalah kampung berproses, bukan simsalabim. Bukan kampung simsalabim, namun dia adalah negeri tempat berproses. Maka Allah ciptakan langit dan bumi 6 hari pakai proses. Allah ciptakan manusia berbulan-bulan pakai proses. Untuk mengajari manusia jangan tergesa-gesa. Untuk mengajari manusia dengan perbuatan yang Allah ngajari manusia, wahai manusia jangan tergesa-gesa. Semuanya perlu proses. Untuk mengajari manusia sebagaimana Anda dapat hidayah pakai proses, maka jangan paksa orang lain untuk simsalabim tanpa proses, tiba-tiba jadi orang baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun sebagaimana janin perlu berproses, bumi perlu kemudian waktu untuk sampai sempurna, Anda pun wahai orang yang mendapatkan hidayah atau merasa mendapatkan hidayah, Anda pun melalui proses, maka jangan tuntut orang lain untuk simsalabim tanpa proses. Tiba-tiba sudah jadi semula manusia paling bejat, kemudian jadi manusia paling bertakwa. Maka berproses itu bentuk rifq, bentuk lembutnya Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang berdakwah yang rafiq, yang lembut dalam dakwahnya, maka dia pun mengajak objek dakwahnya, mada'unya untuk berproses. Adapun seorang dai yang menuntut mada'unya untuk simsalabim, tanpa proses, maka dia bukanlah seorang dai yang lembut. Oleh karena itu maka dampak dari lembutnya Allah Subhanahu wa taala, janin berproses, pencipta langit dan bumi berproses, maka melewati proses, menghargai proses, itu adalah athar dampak dari arifq, dampak dari kelemah lembutan. Fa min hikmatihi, maka di antara hikmah Allah dan kelembutan Allah, tatwiruha, Allah jadikan itu semua memiliki berkembang, fi hadzal atwar, dalam beberapa tahap perkembangan. Falatanafa, maka tidak ada pertentangan antara kuasa Allah dan hikmah Allah. Sebagaimana Allah mampu untuk memberikan hidayah kepada orang-orang yang sesat, akan tapi hikmah Allah mengharuskan membiarkan mereka dalam kesesatan sebagai bentuk keadilan dari Allah Ta'ala, dan itu bukan kezaliman. Karena memberikan iman dan hidayah adalah murni anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jika Allah cegah dari seseorang lam yu'adda zaliman, maka Allah tidaklah terhitung zat yang zalim. Lasiyama, lebih-lebih lagi jika mahal, jika objek itu tidaklah siap untuk menerima nikmat, karena dia mencari kesesatan namun dipaksa diberi hidayah, maka ini objeknya tidak menerima. Fakulu sifatin min sifati ta'ala, maka semua sifat Allah memiliki dampak pada pada makhluk ciptaannya dan pada syariatnya. Al-amr, perintah, maksudnya syariat. Dan tidak ada pertentangan sebagiannya dengan yang lain. Maka siapa yang faham kaidah agung ini, maka akan terurai darinya banyak kebingungan dalam masalah mengenal nama dan sifat Allah. dan dia akan bisa memposisikan setiap nama Allah Subhanahu wa taala di tempat dan posisi yang layak dengannya. Dan Allah Ta'ala adalah zat yang mengumpulkan berbagai hal dan memisahkannya. Maka sunnya dia Ta'ala, dia Allah Ta'ala menyatukan berbagai hal, berbagai macam hal dalam satu hal, dan memisahkannya dalam sesuatu yang lain. Kama jama'a baina khalqihi fi kaunihi khalaqahum wa razaqahum. Sebagaimana Allah satukan seluruh makhluknya dalam satu perkara, yaitu Allah lah yang menciptakan dan memberikan rezeki kepada mereka semua. Maka semua makhluk punya titik kesamaan, Allah lah penciptanya dan Allah lah yang ngasih rezeki. Dan Allah bedakan antara makhluk dalam bentuk dan rupa, panjang dan pendek, hitam dan putih, bagus dan jelek, dan yang lainnya. Dan kaidah dalam masalah ini, sesuatu yang kudrati itu tidak menjadi tolak ukur cinta dan bencinya Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta dan bencinya Allah itu tidak melihat ini orangnya tinggi ataukah cebol, ini orangnya hitam ataukah putih, ini wajahnya rupawan ataukah buruk, mancung ataukah pesek, itu tidak menjadi tolak ukur cinta Allah Subhanahu wa taala. Allah tidaklah mencintai semata-mata dia pesek atau semata-mata dia mancung. Kenapa? Karena itu satu hal yang bersifat kodrati. Dan di antara kodrati adalah bagusnya suara dan jeleknya suara. Suaranya merdu ataukah kemudian gateli telinga, nah, itu kodrati. Itu kodrati. Itu tidak menjadi tolak ukur cinta dan bencinya Allah, tidak menjadi tolak ukur madah wa dzam. Tidak menjadi tolak ukur pujian dan celaan. Tidaklah kemudian maka seorang itu dengan semata-mata suaranya yang indah, itu tidaklah kemudian dia menjadi orang yang terpuji. Dan orang yang suaranya ngempreng, itu tidak semata-mata karena itu dia menjadi orang yang tercela. Namun suara yang merdu ini dipakai untuk apa? Kalau suara yang merdu tersebut dipakai untuk ketaatan, maka dia terpuji karena ketaatannya, bukan karena merdunya suaranya. Namun jika kemudian dia pakai untuk maksiat, maka dia tercela karena maksiatnya dan bukan karena semata-mata merdunya suaranya. Demikian juga suara yang jelek. Kullu hadza, ini semua sadirun an kamali qudrati wa hikmatihi, muncul dari kesempurnaan kuasa dan hikmah Allah. Dan Allah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya yang layak, wallahu a'lam. Kemudian bait yang kedua, qala nadhim rahimallahu taala, dzin ni'amil wasi'atil ghorizah wal hikamil bahiratil katsirah. Allah adalah zat yang memiliki nikmat yang luas, ghorizah yang banyak, memiliki hikmah yang bahirah mencengangkan, al-kathirah yang berlimpah. Keterangannya. Maka di bait ini terdapat penjelasan tentang luasnya anugerah Allah dan pemberian Allah yang meliputi seluruh makhluknya. Maka tidak ada satupun makhluk yang lepas dari nikmat Allah meskipun hanya sekejap mata, terutama manusia. Maka sungguh Allah mengistimewakan manusia dan memuliakannya. Allah tundukkan semua yang di langit dan di bumi untuk kepentingan manusia. Allah limpahkan untuk manusia nikmatnya, baik nikmat yang zahir ataupun nikmat yang batin. Wala yumkinu ti'dad ni'amihi, dan tidak mungkin seorang itu menghitung nikmat-nikmat Allah. Maka nikmat Allah ada yang zahir, ada yang kelihatan, telah nikmat duniawi, nikmat fisik, nikmat materi, dan ada nikmat batin. Ya, itulah nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat dimudahkan berbuat baik, dimudahkan untuk beramal saleh, dimudahkan untuk duduk di tempat-tempat yang baik, ya, dimudahkan untuk berdiri dan menjauh dari tempat-tempat yang buruk. Makanya adalah nikmat batinah, nikmat yang tersembunyi, nikmat yang tidak kelihatan. Dan tidak mungkin bagi manusia untuk menghitung nikmat-nikmat Allah sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mau menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan bisa melakukannya. Innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tusuha itu diambil kata-kata ihsa. Ihsa itu artinya menghitung dengan al-hasa, menghitung dengan kerikil. Dan menghitung dengan kerikil itu adalah setelah mendapatkan sekian angka. Dihitung sampai 100 kerikil 1. Dihitung lagi sampai 100 kerikil 1. Dihitung sampai 100 kerikil 1 misalnya. Maka ngitung kerikilnya kalian tidak mampu. Ngitung kerikilnya kalian tidak mampu. Apalagi satuan dibalik kerikil tersebut. Satuan dibalik kerikil tersebut. Oleh karena itu maka wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, jika kalian mau mencoba menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan mampu menghitung jenis nikmat. Bagaimanakah lagi dengan satuannya? Jenis nikmat saja kalian tidak bisa nyebut kan? Nikmat Allah, jenis nikmat yang Allah berikan pada anda apa saja? Jenis nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada manusia, contoh jenisnya satu bisa kentut. Berapa kalikah anda bisa kentut? Ya, coba hitung, tidak bisa ngitung. Seminggu ini sudah bisa kentut berapa kali, tidak bisa kehitung. Jenis nikmat bisa kencing, itu jenis nikmat. Satuan nikmat setiap kali kencing, per kencing itu nikmat. Per kencing itu nikmat. Coba tidak bisa kencing. Maka apa risikonya harus ditanggung? Maka perkencingnya itu nikmat, kencingnya itu jenis nikmat, perkencing satuan nikmat. Kemudian coba sebut jenis nikmat yang lain di badan saja, di badan saja, itu sudah jenis nikmatnya sudah tidak terhitung. Bisa menelan makanan itu jenis nikmat. Makanan yang tertelan itu satuan nikmat. Hitung satuan nikmat. Seminggu ini sudah berapa kali bisa nelan? Sekali makan itu nelan berapa kali? Maka orang cuma untuk disuruh menghitung jenis nikmat itu sudah kemudian menghabiskan waktunya. Ringkasnya angkat tangan tidak bisa. Maka manusia kalian tidak akan bisa mampu menghitung jenis nikmat yang Allah berikan, apalagi satuan nikmatnya. Innallaha laghafurur rahim. Sungguh Allah zat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Akan tapi Allah Ta'ala ridha orang yang bersyukur dengan nikmat Allah dengan mengakui nikmat, kemudian menampakkan atau menceritakannya dan menggunakannya untuk taat kepada Allah, dan tidak menggunakan, memanfaatkan sedikit pun nikmat Allah untuk maksiat kepadanya. Kemudian perkataan an-nazim wal hikamil bahirah al-kathirah, yakni artinya bahasanya hikmah-hikmah Allah itu sangatlah banyak dan itu mencengangkan akal. Akal akan terheran-heran dengannya, betul-betul terheran-heran. Karena semua makhluk ciptaan Allah dan semua apa yang Allah perintahkan, yaitu semua syariat Allah, itu mengandung hikmah yang berada dalam puncaknya. Maka siapa yang memperhatikan jagat raya dan hal-hal dan keajaiban-keajaibannya, siapa yang memperhatikan langit, bumi, matahari, rembulan dan bintang-bintangnya, kemudian siapa yang memperhatikan fusul, fusul itu musim semi, musim gugur, dan hewan-hewannya, pohon, tumbuh-tumbuhan, gunung, lautan, dan semua isinya, ra'a, maka dia akan melihat satu hal yang sangat menakjubkan, yang sangat besar dan luar biasa. Bahkan cukup bagi seorang itu mengamati dirinya sendiri. Maka jika dia perhatikan setiap anggota tubuhnya, maka dia akan yakin bahasanya anggota tubuh tersebut tidaklah cocok kalau dipasang di tempat yang lain. Mata manusia di situ itu udah paling cocok. Nah, coba diganti seperti posisi matanya ayam. Itu enggak cocok. Nah, telinga di situ itu ya pasnya di situ. Taruh di lutut gitu. Enggak cocok. Maka siapa yang merenungkan anggota badannya, dia perhatikan gimana kalau misalnya karena dia tukang gambar, kalau misalnya ini telinga saya pindah ke sini, cakep enggak ya? Nah, tak taruh di atas ubun-ubun. Nah, tambah ganteng enggak ya? Maka dia akan jumpai bahasanya kalau dia pindah itu enggak tambah ganteng namun tambah rusak. Nah, tangan di situ ya memang itu tempatnya. Coba dipindah ke posisi yang lain ya, dota atik. Kira-kira kalau saya pindah ke sini tambah cakep enggak ya? Nah, maka kesimpulannya yakin itu akan tambah jelek. Maka annahu laisluh fi ghairi mahalihi. Ya, anggota-anggota badan tadi tidaklah cocok dipasang di tempat yang lain. Qala nadhim rahimallahu taala, "Tsumma shalatu ma'a salamin daimi 'ala rasulil qurasi al-khatami." Kemudian selawat bersama doa keselamatan selalu untuk rasul yang dia adalah orang Quraisy dan dia adalah penutup para rasul. Wa alihi wa sahbi al-abrari al-haizi maratibal fakhari. Keluarganya dan sahabatnya merupakan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang baik. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang membanggakan. Penjelasannya, adapun selawat dari Allah untuk hamba artinya adalah sanjungan Allah untuk seorang hamba, untuk hamba tersebut fil malail a'la. Malail a'la nama lain dari malaikat. Dan ketika seorang itu mendapatkan sanjungan dari Allah artinya dia mendapatkan kebaikan dan mendapatkan apa yang dia harapkan. Dan doa keselamatan berarti isinya tercegahnya kejelekan wal afat dan kejelekan. Maka ketika seorang itu mendapatkan selawat dari Allah dan keselamatan dari Allah, maka dia adalah seorang hamba yang beruntung, hamba yang mendapatkan apa yang diharapkan dan terhindar dari apa yang dia khawatirkan. Rasul adalah orang yang mendapatkan wahyu dengan satu syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Yang dimaksud dengan al-khatam adalah artinya Allah tutup dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rangkaian para nabi dan rasul. Fala nabiyya ba'dahu, maka tidak ada lagi nabi setelahnya. Oleh karena itu siapa yang mengaku-ngaku jadi nabi ataukah kemudian percaya dengan orang yang mengaku-ngaku jadi nabi, maka dia adalah orang yang murtad kafir. Kemudian keluarga nabi adalah para pengikut nabi ala dinihi, yang mengikuti nabi dalam agamanya sampai hari kiamat. Maka termasuk di antara keluarga nabi adalah sahabat. Sehingga ketika keluarga nabi dan sahabatnya, maka di sini ketika ada ataf, ada dan di sini berarti maknanya atfil khas alal am. Mengatafkan satu hal yang khusus dengan sesuatu hal yang luas. Maka sebenarnya sahabat itulah termasuk keluarga. Sebagaimana karena yang dimaksud dengan keluarga nabi adalah pengikut nabi, sebagaimana alu Fir'aun, keluarga Fir'aun adalah pengikutnya Fir'aun meskipun tidak ada hubungan darah dengan Fir'aun. Maka berarti kalau demikian sahabat disebut dua kali. Di dalam keluarga nabi ada sahabat, kemudian disebut sahabat secara khusus. Kenapa mereka disebut dua kali? Lima ziyatihim wa syarafihim. Karena mereka memiliki keistimewaan dan kemuliaan. Kemuliaan mereka disebabkan ilmu yang manfaat dan amal soleh yang mereka lakukan. Dan karena takwa yang sempurna yang menyebabkan mereka mendapatkan mafakhir, hal yang membanggakan di dunia dan di akhirat radallahu anhum. Kemudian ketahilah iklam hudita anna afdalal minan ilmun yuzilu syakka angka waddaran. Ketahilah semoga anda diberi hidayah bahasa nikmat yang paling utama adalah ilmu yang menghilangkan keraguan dari anda waddaran dan menghilangkan kotoran yaitu dosa. Wa yaksifu al-haqqa lidhil qulubi wa yusilul abda ilal matlubi. Kemudian menyingkap kebenaran bagi orang yang masih punya hati dan mengantarkan hamba kepada apa yang dia cari. Penjelasannya, yakni artinya minan Allah, nikmat Allah atas hamba sangatlah banyak. Dan nikmat Allah yang terbaik untuk hamba adalah ilmu yang bermanfaat. Maksudnya adalah nikmat terbaik yang Allah berikan kepada seorang hamba di dunia. Adapun afdalul minan alal itlaq adalah an-nazar ila wajhillahi ta'ala. Nikmat yang paling utama adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala di surga. Adapun ilmu adalah afdalul minan, nikmat yang paling utama ai fid dunya. Dan tanda ilmu itu bermanfaat adalah apa yang saya sebutkan di nazam, yaitu menghilangkan dua hal dari hati, ya, menghilangkan syubhat, itulah keraguan-raguan, dan menghilangkan asyahawat, keinginan untuk berbuat dosa, itulah ad-daran, itulah kotoran. Karena syubhat itu menghasilkan keraguan, dan syahwat itu keinginan-keinginan yang terlarang dan haram, itu turis mendatangkan kotornya hati dan kerasnya hati, kemudian gembos di badan untuk taat, menghalangi badan untuk taat. Berat kalau untuk berbuat taat, maka inilah orang yang terkena penyakit syahwat. Maka penyakit hati ada dua macam, syubhat, itulah rusaknya ilmu, rusaknya pemahaman, ya, terjemah bebasnya, rusaknya akidah dan keyakinan. Dan kalau orang itu rusak akidah dan keyakinannya, maka dia ragu dengan akidatul Islam, akidah yang diajarkan oleh Islam. Dan penyakit hati yang kedua adalah asyahwat, keinginan-keinginan yang terlarang, keinginan untuk berzina, mencuri, merampok, bunuh orang dan yang lain. Yang ini jika dituruti maka menyebabkan kotornya hati, dan jika karena setiap dosa itu membuahkan satu titik hitam di hati yang jika tambah banyak maka tambah banyaklah titik tersebut sampai menutupi seluruh hati, yang jika itu terjadi maka itulah yang disebut dengan ron di surat Al-Mutaffifin. Fa'alamatu ilmi nafi', maka tanda dan ciri ilmu yang bermanfaat menghilangkan dua penyakit yang besar ini dan mendatangkan untuk seorang hamba kebalikan dari dua penyakit tersebut, dua hal. Ya, yang pertama adalah yakin yang merupakan kebalikan dari ragu, dan iman yang sempurna yang mengantarkan seorang hamba kepada apa yang dia inginkan, yang membuahkan berbagai macam amal soleh. Ini adalah kebalikan dari syahwat. Maka semakin bertambah pada seseorang ilmu yang bermanfaat, maka akan terwujud baginya yakin yang sempurna dan keinginan yang sempurna, yaitu keinginan untuk taat yang sempurna. Dan tidaklah sempurna kebahagiaan seorang hamba kecuali terkumpulnya dua hal ini. Dia memiliki yakin yang sempurna dan memiliki keinginan untuk taat yang sempurna. Dan dengan dua hal ini maka terwujudlah al-imamah fiddin, menjadi teladan, menjadi pemimpin, yaitu teladan dalam agama, dalam kebaikan. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, waja'alna minhum a'immata yahduna bi amrina, kami jadikan di antara mereka ada para pemimpin yang berikan petunjuk dengan perintah kami, lamma sobaru, tatkala dan karena mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Dan level-level yakin itu ada tiga macam, yang satu lebih tinggi daripada yang lain. Ilmu yakin, kemudian ainul yakin, kemudian haqqul yakin. Penjelasannya, ilmu yakin contohnya semacam pengetahuan dan yakin kita saat ini tentang adanya surga dan neraka. Ainul yakin ketika orang itu datang pada hari kiamat, wa uslifatil jannatu lil muttaqin, dan didekatkanlah surga untuk orang-orang yang bertakwa, wa burizatil jahimu lil ghawin, dan dinampakkanlah neraka untuk orang-orang yang sesat. Maka manusia akan melihat surga dan neraka sebelum memasukinya. Hakul yakin adalah ketika seorang memasuki surga dan neraka, itu contohnya. Contoh yang lain tentang misalnya adanya Ka'bah, adanya Mekah, maka ya, semua kita yakin adanya Mekah meskipun belum pernah sampai Mekah. Nanti kalau kemudian sudah naik pesawat, kemudian sudah turun di Jeddah, nah, maka ya, ini namanya ainul yakin. Ainul yakin. Ya, kemudian setelah kemudian betul-betul masuk kota Mekah, nah, maka namanya haqul yakin. Wa hasilu dzalik, kesimpulan hal itu, ilmu adalah pohon yang membuahkan semua perkataan yang baik dan amal yang saleh. Dan kebodohan itu juga pohon membuahkan segala ucapan dan perbuatan yang buruk. Maka jika ilmu bihadil masabah seperti ini kedudukannya, maka yang barilil insan, maka manusia hendaknya ayah risakulal hirs, betul-betul antusias dan bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya. Dan dalah yudima al-isti'anah billahi fitahsilihi, terus menerus minta tolong kepada Allah supaya bisa mendapatkan ilmu. Ini menunjukkan wa yabda bil aham fal aham minhu, dan mulailah ilmu itu dengan yang paling urgen, kemudian yang kurang urgen dan kurang urgen. Ya, maka karena demikian pentingnya ilmu, maka beliau sampaikan hendaknya seorang itu punya hirs, orang itu punya rakus, punya antusias. Dan ciri orang yang rakus dan antusias dengan ilmu dan kebaikan adalah pelit dengan waktunya untuk terbuang sia-sia. Itu cirinya. Itulah orang yang antusias untuk melakukan sesuatu, maka dia tidak mau waktunya itu terbuang kecuali untuk sesuatu yang dia inginkan. Maka orang yang hirs dengan ilmu, maka dia tidak ingin waktunya terbuang untuk sekedar ngobrol-ngobrol yang tidak ada manfaatnya, main-main yang tidak ada gunanya, yang tidak menambah ilmu untuknya. Nah, itu ciri hirs. Kemudian yang kedua, istihad, rajin dan sungguh-sungguh, ya, mengerahkan segala kemampuannya untuk menambah kualitas dan kuantitas ilmu yang dia miliki. Kemudian nasihat pula yang ketiga adalah rajin berdoa, minta pada Allah agar diberi ilmu yang nafi', ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, ya Allah aku mohon kepadamu untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Kemudian yang keempat, kaidah penting dalam masalah belajar, ya, karena ilmu itu lautan yang tidak bertepi, ya, umur terbatas, maka dahulukanlah yang lebih penting dari yang kurang penting. Boleh jadi semuanya penting, namun ada yang lebih penting, maka dahulukan itu, utamakan hal tersebut. Wa min ahammihi ma'rifatu usulihi, maka di antara yang paling penting dari ilmu adalah mengetahui dasar-dasar ilmu, pokok-pokok ilmu, dan kaedah-kaedah ilmu yang itu menjadi rujukan, acuan, yang ini menjadi rujukan dan acuan untuk ilmu. Falihadza qultu, oleh karena itu aku katakan selanjutnya. Maka di antara hal yang, oleh karena itu, karena ilmu itu adalah lautan yang tidak bertepi serta umur manusia itu terbatas, maka pelajarilah pokok-pokoknya, ya, pelajarilah kunci-kuncinya. Dan di antara usul dalam ilmu adalah adillah, adillah dalil. Dan di antara usul al-ilm adalah, di antara kunci-kunci ilmu adalah kaidah-kaidah. Oleh karena itu, maka selanjutnya, fahris ala fahmika lil qawaidi jami'atil masaili asy-syawaridi, maka antusiaslah untuk memahami kaidah-kaidah jami'ah yang muat berbagai macam masalah yang bertebaran. Litartaqi fil ilmi khairal murtaqa, supaya anda naik dalam dunia ilmu sebaik-baik tempat naik. Wa taqtafi subulal ladzi qad wufiqa, dan anda meneladani jalan orang-orang yang mendapatkan taufik. Wa hadhihi qawaidun nadhamtuha min kutbi ahli ilmi qad hasaltuha. Jazahumullahul maula azimal ajri wal afa ma'ghufranihi wal birri. Maka berikut ini sejumlah kaedah-kaedah dalam ilmu agama yang aku nazamkan, aku ambil dari buku para ulama, hasal tuha aku mendapatkannya. Semoga Allah berikan, semoga al-maula yaitu Allah berikan balasan pada mereka sebesar-besar ganjaran dan Allah memberikan pada mereka maafnya di samping ampunannya dan kebaikannya. Wahada, dan ini li'anna ma'rifatal qawaid, karena mengetahui kaidah adalah sebab yang paling penting untuk memudahkan ilmu, memahami ilmu, menghafal ilmu, karena dia mengumpulkan berbagai macam kasus yang beraneka ragam dengan perkataan yang padat dan lengkap. Bikala menjamin, dengan perkataan yang lengkap, yaitu singkat dan lengkap. Ya, kemudian kaidah yang pertama adalah berkenaan dengan masalah niat. Wa niyatuna syartun li sa'iril amali biha salahu wal fasadu lil amal. Wa niyatuna syartun li sa'iril amal biha salahu wal fasadu lil amal. Maka niat itu adalah syarat semua amal. Dengan niatlah maka akan baik dan rusaknya amal. Maka ini adalah kaidah yang paling bermanfaat, wa ajaluha, dan yang paling jalil, yang paling mulia. Ya, kaidah ini, kaidah masalah niat ini masuk dalam semua bab ilmu. Maka baiknya amal, baik amal badan, amal finansial, amal hati, amal anggota badan, semuanya adalah dengan niat. Demikian juga rusaknya amal manakala ya, niatnya rusak. Maka jika niat itu baik, maka niscaya baiklah ucapan dan perbuatan. Manakala niat yang letaknya di hati itu rusak, maka bisa dipastikan rusaklah ucapan dan rusaklah perbuatan. Maka siapa yang hatinya rusak, maka rusaklah ucapan dan perbuatannya. Dan siapa yang hatinya baik, maka baiklah ucapan dan perbuatannya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat, semua aktivitas itu pasti pakai niat. Tidak ada aktivitas tanpa niat yang jika yang dilakukan dengan sadar. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan bagi setiap orang adalah apa yang dia dapatkan. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian niat itu laha martabatan. Niat itu memiliki dua fungsi. Ya, niat itu memiliki dua peran dan dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah membedakan ritual ibadah dan bukan ritual ibadah. Ya. Perbuatan atau aktivitas bukan ritual ibadah, dalam bahasa Arab disebut al-adah. Ya, al-adah itu adalah segala sesuatu yang bukan ritual ibadah. Maka sama-sama tidak makan dan tidak minum, apakah karena ini asik kerja atau asik nge-game ataukah puasa, maka bedanya pada niatnya. Karena kegiatannya sama, minum enggak, makan enggak. Nah, maka aktivitasnya sama. Terus apa bedanya? Niat yang membedakannya. Yang satu niatnya puasa, yang satu enggak punya niat puasa, namun asik main, asik kerja, atau asik nge-game sampai-sampai dia lupa makan dan minum. Itu fungsi niat yang pertama, membedakan mana yang ibadah dan mana yang bukan ibadah. Mana aktivitas ritual ibadah dan bukan. Dalika anasam, karena puasa misalnya adalah tidak makan, tidak minum dan sejenis itu. Akan tapi terkadang ada orang yang meninggalkan makan dan minum adatan karena non ibadah, tanpa ada niat mendekatkan diri kepada Allah dengan meninggalkan makan dan minum. Dan terkadang itu adalah ibadah. Maka tidak boleh, tidak harus dibedakan. Dan pembedanya adalah niatnya. Kemudian yang kedua, membedakan ritual ibadah satu dengan yang lain. Ya, maka ini qobliyah subuh ataukah sholat subuh, tidak ada bedanya. Kalau orang tersebut tidak meyakini dianjurkan yang kunut subuh, nah, maka tidak ada bedanya. Nah, ini dua rakaat qobliyah subuh ataukah dua rakaat sholat subuh, sama persis gerakannya, sama persis rokaatnya, sama-sama dua rokaat, tidak ada bedanya. Sama-sama setelah fajar terbit, tidak ada bedanya. Dan mohon terbedakan antara satu dengan yang lain karena sebab niat. Maka misalnya yang satu fardu ain, yang satu fardu kifayah. Satunya adalah sholat rawatib ataukah witir, ya, ataukah sebagian adalah sholat sunnah mutlak, ya, maka tidak boleh tidak harus terbedakan, dan cara membedakannya adalah niat. Niatlah yang membedakannya. Kemudian di antara tingkatan niat adalah ikhlas, dan ikhlas itu adalah niat plus. Ya, niat itu ya, ikhlas itu niat plus. Karena niat di sini adalah niat untuk melakukan satu perbuatan. Ya, kemudian berniat juga kepada sasaran perbuatan dalam ini adalah Allah Subhanahu wa taala, maka jadilah itu ikhlas. Maka ikhlas qadrun zaid an mujarradin niyyah. Lebih dari sekedar niat, berarti niat plus. Lebih dari sekedar niat untuk melakukan satu aktivitas. Karena untuk ikhlas tidak boleh tidak, yang pertama niatin nafsil amal, niat dan kesengajaan untuk melakukan satu aktivitas. Yang kedua niatil ma'mulilahu, tujuan aktivitas, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada dua unsur tersebut. Nah, itu namanya ikhlas. Ada niat untuk melakukan aktivitas dalam ini sholat, dan ada aktivitas sholat ini untuk Allah. Nah, itu namanya ikhlas. Sehingga ikhlas itu ada dua unsur. Niat untuk melakukan amal, contohnya sholat. Niat untuk sholat ini untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua ini digabung namanya ikhlas. Wa hadha huwal ikhlas. Maka gabungan dari dua unsur ini, inilah yang disebut dengan ikhlas. Tentu ini ikhlas dalam bahasa syariat, bukan ikhlas dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa Jawa. Ya, ikhlas dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa artinya ya artinya adalah ikhlas berkenaan dengan musibah. Ya, tidak berkeluh kesah, hati itu plong, tidak kemudian menggerutu, tidak berkeluh kesah. Nah, itu ikhlas. Dalam lisan banyak orang itu ikhlas namanya. Namun ikhlas di sini adalah ikhlas dalam artian tidak riya, tidak karena pamrih duniawi, semata-mata karena Allah. Ini ikhlas sepertinya yang dimaksudkan. Maka ikhlas dalam pengertiannya adalah seorang hamba bermaksud dengan amalnya mengharap wajah Allah dan tidak menginginkan yang lain. Maka di antara contoh kaidah ini, kaidah ya, masalah ikhlas, bahasanya kaidah masalah niat, bahasanya amal itu tergantung niat. Tak apa yang didapatkan oleh seseorang itu sesuai dengan niatnya. Contoh penerapan kaidah ini adalah semua ibadah. Contohnya sholat, baik sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah, zakat, puasa, iktikaf, haji, umrah. Masing-masing baik yang fardu ataupun yang nafilah, udhiyah atau menyembelih hewan kurban, menyembelih haji kalau jamaah haji, nadar, kafarah, jihad, memerdekakan budak, ya, atau tadbir. Ya, tadbir itu budak mudabbar. Budak mudabbar itu adalah budak yang tuan yang mengatakan jika saya meninggal dunia kamu merdeka. Ya, namanya tadbir, budaknya namanya mudabbar. Ucapan tuan ini pemilik budak ini namanya tadbir. Maka ini semua perlu niat. Ini semua amal-amal ini semuanya perlu niat. Ya, jika kemudian tidak ada niat maka tidak sah. Ya. Maka menyembelih hewan kurban itu sah kalau niat untuk menyembelih hewan kurban. Kalau niat makan daging, ya, maka tidak sah sebagai ibadah menyembelih hewan kurban. Kemudian berada di masjid, nah, itu antara maka ini adalah iktikaf kalau ada niat iktikaf. Non kalau tanpa niat iktikaf, niatnya cuma istirahat, karena sales capek, kemudian niatnya cuma kemudian istirahat, ya istirahat saja dapatnya. Tidak ada kemudian status iktikaf. Ini jika kita bertolak dari berangkat dari pendapat jumhur yang mengatakan bahasanya tidak ada batasan minimal iktikaf. Ya, tidak ada waktu minimal iktikaf, maka siapa yang berada di masjid dan dia niat iktikaf, maka dia iktikaf. Wa yuqal, dan dikatakan bahkan niat itu, hal ini yaitu pentingnya niat dan itu berjalan dan berlaku untuk semua hal-hal yang mubah. Idza nawa biha, maka jika orang itu melakukan hal yang mubah dengan niat at-taqawi, mencari kekuatan untuk taat kepada Allah, tawasul dan sebagai sarana untuk bisa taat, maka nanti itu berpahala. Semacam makan dan minum. Makan dan minum, kenapa? Supaya bisa kuat pergi ke masjid. Maka makannya berpahala, minumnya berpahala. Demikian juga tidur dan istirahat. Maka tidur dan istirahat yang cukup supaya nanti pas pengajian gak ngantuk. Karena sudah ngantuk duluan sebelum pengajian, ya. Maka nanti pas pengajian bisa melek. Maka ini tidur yang berpahala. Iktisabul mal, mendapatkan harta, kerja cari duit. Jika niatnya untuk bisa kemudian supaya bisa sedekah, maka itu berpahala. Demikian juga akad nikah dan hubungan biologis dalam akad nikah, atau hubungan biologis fil amati untuk budak perempuan. Jika seorang itu punya budak perempuan, maka jika dia maksud dari niat dari melakukan hubungan biologis dan hubungan suami itu adalah al-i'faf, menjaga kehormatan supaya tidak terjumus dalam zina, maka hubungan biologis itu menjadi satu hal yang berpahala. Nabi katakan wa fi buti ahadikum sedekah. Hubungan suami istri yang kalian lakukan itu bernilai sedekah. Kemudian atau niat untuk mendapatkan anak yang saleh, atau niat untuk memperbanyak umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hubungan biologisnya menjadi berpahala. Kemudian wahauna, dan di sini ada satu poin yang patut untuk diingatkan. Wadzalika analladzi yukhatibu bi al-abdu, bahwasanya khitab atau seruan Allah Subhanahu wa taala untuk seorang hamba itu ada dua macam. Pertama adalah perintah yang dimaksudkan agar hamba melakukannya. Kemudian yang kedua adalah perintah yang hamba dimaksudkan supaya hamba meninggalkannya. Adapun hal yang diperintahkan supaya dilakukan, maka tidak boleh tidak harus ada niat. Ya, karena itu adalah syarat sahnya. Dan ini itu perlu niat untuk supaya sah, kemudian yang kedua untuk dapat ganjaran, semacam sholat atau yang lain. Sholat supaya sah, sholat duhur yang sah harus ada niat duhur. Dan sholat duhur yang ada ganjarannya kalau berniat sholat duhur. Adapun satu hal yang diperintahkan oleh syariat dengan tujuan agar hamba meninggalkannya, contohnya menghilangkan najis yang ada pada pakaian, badan dan tempat sholat, demikian juga semacam membayar utang yang wajib dibayar. Ya, maka untuk jenis yang kedua ini, untuk sah tidak perlu niat. Ya, bayar utang, ya, itu untuk sah kalau utangnya sudah lunas, itu tidak perlu niat. Niat melaksanakan perintah Allah untuk bayar utang itu enggak perlu. Ya duitnya dikasihkan, ya sudah utang lunas gitu. Enggak perlu diulang, ya tadi saya enggak punya niat untuk melaksanakan perintah Allah bayar utang nih. Nah, tak bayar lagi kedua kalinya. Jadi double. Enggak perlu. Karena ini yang penting adalah hilang. Yang penting adalah hilang. Utang itu hilang, najis itu hilang. Maka orang yang dipakainya ada najis, kemudian dia kehujanan, sampai rumah najisnya hilang, ya sudah, tidak perlu diguyur lagi. Tadi saya belum punya niat untuk menghilangkan najis. Untuk sah, ya tidak perlu niat. Itu untuk perkara-perkara yang menjadi maksud adalah hamba meninggalkannya. Wa amma bara'atu dhimmah minan najasa, oleh karena itu telah gugurnya kewajiban menghilangkan najis manakala seorang itu menghilangkan najis. Ya. Dan utang manakala dia telah bayar utang, tidak disyaratkan niat untuk sahnya hal-hal di atas. Maka tanggung jawab untuk hutang itu sudah gugur meskipun tidak punya niat ketika bayar utang. Namun amma husulul thawab, untuk dapat ganjaran untuk hal-hal ini tidak boleh tidak harus ada niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal di atas, wallahu a'lam. Tapi kalau supaya bayar utang itu ada ganjaran akhiratnya, itu harus pakai niat. Niat melaksanakan perintah Allah, punya utang dibayar, itu ada ganjarannya. Tapi kalau tidak ada niat semacam ini, maka cuma sekedar dapat manfaat duniawi. Supaya cuma dapat kemudian manfaat, ya sudah, utangnya sudah lunas, gitu saja. Dan ganjaran bayar utang itu perlu niat. Demikian juga masalah menghilangkan najis. Nah, kemudian ad-dinu mabniun 'alal masalih fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih. Ya, agama ini dibangun di atas asas mendatangkan maslahat. Maslahat fi jalbiha didatangkan atau mencegah qaba'ih, keburukan. Maka ini adalah kaidah yang agung, kaidah yang bersifat umum. Ya, agama seluruhnya tercakup dalam kaidah ini. Maka fakulluhu, maka agama ini seluruhnya dibangun di atas prinsip mendatangkan maslahat, maslahat agama, dunia dan akhirat. Dan prinsip mencegah bahaya, bahaya untuk agama, dunia dan akhirat. Maka tidaklah Allah perintahkan sesuatu kecuali di dalamnya terdapat maslahat. Yang maslahatnya mala yuhitu bi alwasfu, tidak bisa dibayangkan. Dan tidaklah Allah melarang dari satu hal kecuali di dalam terdapat keburukan dan dampak negatif. La yuhitu bi alwasfu, yang besar keburukannya tidak bisa dibayangkan. Ya, maka ini satu hal yang wajib menjadi keimanan, diimani oleh setiap hamba. Bahasanya semua yang Allah perintahkan itu untuk maslahat manusia. Tidaklah kita, dan semua apa yang Allah larang, maka itu semata-mata untuk kepentingan manusia, bukan untuk kepentingan Allah. Allah tidaklah bertambah mulia dengan taatnya manusia, dan Allah tidaklah berkurang kekuasaannya gara-gara maksiat manusia. Maka itu semata-mata untuk kepentingan manusia. Namun boleh jadi kita bisa menangkap maslahatnya, dan boleh jadi kita belum bisa menangkap apa maslahatnya. Namun satu hal yang wajib diyakini, semuanya pasti mengandung maslahat, dan itu maslahat untuk manusia. Maka beda nilai dan kualitas ibadah orang yang melakukan, sama-sama melakukan satu hal, yang pertama berangkat dari keyakinan ini maslahat untuk dirinya, dengan orang yang sekedar melakukan hal tersebut tanpa ada iqtina, tanpa ada keyakinan dalam hatinya kalau itu satu hal yang maslahat untuk kepentingan dirinya dan pribadinya. Maka ketaatan yang sesungguhnya dan ketaatan yang Allah inginkan adalah ketaatan jenis yang pertama. Orang menjalankan ketaatan dalam keadaan dia yakin inilah yang terbaik untuk dirinya, sehingga dia menjalankan ketaatan tersebut dengan penuh iqtina, kemantepan, enggak goyah. Karena ini atas dasar prinsip inilah yang maslahat untuk hidup saya di dunia dan di akhirat. Inilah orang yang ibadah dan taat itu telah sampai derajat kebutuhan dirinya, bukan keterpaksaan. Adapun orang yang belum tidak memahami hal ini, maka ketaatan dan ibadah keterpaksaan. Dan ibadahnya orang yang beribadah dan merasa ibadah itu kebutuhan, berbeda dengan ibadah orang yang beribadah dan ibadah itu adalah keterpaksaan. Famin a'zami ma amarallahu bihi, maka perkara yang paling besar yang Allah perintahkan adalah tauhid. Tauhid adalah mengesakan Allah dalam ibadah. Dan jika orang itu bertauhid, maka tauhid itu mengandung manfaat. Baiknya hati, lapangnya hati, bercahayanya hati, lapangnya hati, dan hilangnya adraniha, kotoran hati. Ada padanya masalah untuk badan, masalah untuk dunia, dan masalah untuk akhirat. Itu dalam tauhid. Maka tidak ada bahagia tanpa tauhid. Maka orang yang bisa betul-betul bahagia di dunia adalah orang yang bertauhid. Tidak ada padanya ketakutan dengan ini dan itu, berhala-berhala, sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dia happy-happy saja ketika orang lain pada cemas dan was-was. Dan perkara yang paling besar yang Allah larang adalah kemusyrikan dalam ibadah kepada Allah. Dan kemusyrikan adalah kerusakan dan madarat bagi hati dan badan. Kemusyrikan itu madarat bagi hati, badan, demikian juga keuangan. Nah, untuk pasang sesajen itu perlu duit. Nah, maka itu bukan madarat untuk keuangan, finansial. Nah, ya, maka sekali larung itu kan biayanya ya, sapinya saja sudah berapa puluh juta. Nah, maka ini, maka kemusyrikan itu memberikan madarat untuk hati, karena hati rusak karenanya, memberikan madarat untuk badan ya, dan memberikan madarat untuk keuangan, memberikan madarat di dunia dan di akhirat. Maka semua kebaikan di dunia dan di akhirat adalah buah tauhid. Semua kejelekan di dunia dan di akhirat adalah buah kemusyrikan. Dan di antara yang Allah perintahkan adalah salat, zakat, puasa dan haji. Dan manfaat, dan di antara manfaat amal-amal tersebut, lapangnya dada dan bercahayanya dada. Hilangnya al-humum wal-humum. Hilangnya kegalauan dan kecemasan. Energiknya badan dan entengnya badan. Demikian juga cahaya di wajah, lapangnya rezeki, dan rasa cinta di hati orang-orang yang taat dan beriman. Kemudian dalam ibadah, zakat, sedekah, dan berbagai macam bentuk berbuat baik kepada orang lain, itu memiliki manfaat membersihkan jiwa. Membersihkan jiwa, menghilangkan kotoran dan kotoran dari jiwa. Di samping memiliki manfaat memenuhi kebutuhan saudara-saudara seorang muslim, menambah keberkahan harta dan tumbuhnya harta dan berkembangnya harta. Ya, maka zakat itu punya manfaat untuk ya, menambah keberkahan harta dan menumbuhkan harta. Itu belum manfaat dari amal-amal ini berupa ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita deskripsikan. Di samping juga mendapatkan ridha Allah, dan ridha Allah itu akbaru min kulli syai. Itulah yang terbesar dari segala sesuatu, dan hilangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah syariatkan untuk hamba-hambanya kumpul untuk melakukan ibadah di sejumlah tempat. Salat lima waktu untuk kumpul harian, salat Jumat untuk kumpul pekanan, salat Id untuk kumpul tahunan, Masyaril Hajj, tempat-tempat pelaksanaan ibadah haji, boleh jadi itu adalah kumpul seumur hidup sekali. Demikian juga Allah perintahkan untuk berkumpul dalam rangka mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, duduk di tempat yang sama untuk kemudian melakukan aktivitas mengingat Allah Subhanahu wa taala. Atau kemudian kumpul bersama untuk ilmu yang bermanfaat. Karena jika lima fi'il istima', kenapa Allah perintahkan demikian? Karena dengan kumpul maka ini terjadi al-ikhtilat, berbaur. Dan berbaur ini dengan sesama muslim itu akan menyebabkan at-tawaddud, tumbuhnya rasa cinta atau kedekatan hati, watawasul, dan adanya hubungan dan komunikasi. Hilangnya kemudian takotok, putus hubungan, walhaqat, dan kebencian di antara sesama mereka kaum muslimin. Dan untuk kemudian menghinakan setan, yang setan itu tidak suka kumpulnya orang-orang yang beriman dalam kebaikan. Manfaat lain dari kumpul adalah bersaing dalam kebaikan. Bersaing dalam kebaikan. Manfaat lain dari kumpul adalah sebagiannya meneladani yang lain, sebagian mengajari yang lain, boleh jadi pengajaran dengan perbuatan. Ya, maka ya, sholat ketika kumpul di masjid untuk sholat jamaah misalnya, ya, maka di antara manfaatnya satu meneladani yang lain. Oh, dia sholat sunnah. Akhirnya yang tidak tegak untuk sholat sunnah jadi tegak untuk sholat sunnah karena meneladani yang lain. Oh, dia nunggu sambil berdoa. Akhirnya tegak dia untuk kemudian nunggu iqomah sambil berdoa. Ya, demikian juga sebagian belajar dari yang lain, di samping mendapatkan ganjaran yang banyak yang tidak didapatkan manakala sendirian. Ila ghair dzalika minal hikam, dan hikmah-hikmah yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan transaksi jual beli dan berbagai macam transaksi yang halal karena di dalamnya terdapat keadilan dan untuk memenuhi, dan karena manusia membutuhkannya. Allah mengharamkan riba dan semua transaksi-transaksi yang rusak karena di dalamnya terdapat kezaliman dan kerusakan. Ya, maka dalam riba itu terdapat kezaliman. Ada pihak yang terzalimi. Ya, realitanya ada pihak yang terzalimi, meskipun biasanya yang terzalimi itu malah terima kasih. Nah, terima kasih telah dihutangi, padahal dicekik maksudnya. Nah, namun dia terima kasih karena dihutangi, padahal itu mencekik. Nah, terima kasih karena dapat suntikan dana pengembangan usaha, padahal dia pemerasan. Nah, dia cepat, dia capek, ya. Ya, cuma kemudian bisa untuk bayar bunganya saja, ribanya saja. Itu sudah pontang-panting kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Artinya pemerasan. Wali irtina'in nasi biha, dan manusia sesungguhnya tidak membutuhkannya. Usaha bisa berkembang tanpa riba kalau orang itu mau. Gara-gara kemudian image, ya, iklan, dan pokoknya tidak bisa berkembang tanpa riba, maka ada kesan-kesan demikian. Realnya tidak demikian. Dan Allah bolehkan at-tayyibat, hal-hal yang enak berupa makanan dan minuman, pakaian, demikian juga pernikahan, karena di dalamnya terdapat maslahat bagi makhluk dan karena manusia membutuhkannya, di samping tidak ada mafsadah di dalamnya. Dan di sini terdapat kaidah, semua yang dibutuhkan manusia dan tidak ada negatif di dalamnya pasti Allah syariatkan. Semua yang dibutuhkan oleh manusia real dibutuhkan manusia dan tidak ada mafsadah di dalamnya, tidak mungkin tidak dibolehkan oleh syariat, pasti dibolehkan oleh syariat. Kemudian Allah pun mengharamkan hal-hal yang buruk berupa makanan, minuman, ya, malapis pernikahan, pakaian, wal manaqib, dan hubungan biologis yang buruk. Itu Allah larang, semisal zina, kawin kontrak, atau yang lain, karena di dalamnya terdapat keburukan dan madarah, baik madarat itu ajilan segera di dunia atau ajilan tertunda di akhirat. Maka diharamkannya hal-hal di atas untuk melindungi hamba dan untuk menjaga hamba, bukan karena Allah pelit dengan hamba-hambanya, namun karena Allah sayang dengan hamba-hambanya. Maka sebagaimana pemberian Allah adalah rahmah, maka ketika Allah mencegah dan tidak memberikan kepada hambanya, itu juga rahmah. Ya, contoh hal tersebut adalah Allah turunkan hujan dengan kadar yang dibutuhkan oleh hamba, itu adalah rahmah. Jika Allah tambahi di mana tambahan tersebut membahayakan, maka mencegah tambahan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, perintah-perintah Allah itu adalah makanan pokok untuk hati, itu adalah asupan untuk hati, dan larangan-larangan Allah itu adalah penyakit untuk hati dan racun untuk hati. Demikian juga aturan-aturan Allah berkenaan dengan pembagian waris, wakaf, wasiat, dan hal-hal yang semakna dengannya. Semuanya, seluruhnya itu memuat ala ghayatil maslahah wal mahasin, memuat maslahat dan keindahan yang berada dalam puncaknya. Tidaklah mungkin kita wala yumkin dabtul al-hikam wal masalih fi babin wahid min abwabil ilmi. Tidak mungkin kita kumpulkan berbagai macam hikmah dan maslahat dalam yang ada dalam syariat di satu bab ilmu, lebih-lebih lagi anjamihi seluruhnya. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengatakan, jika Anda renungkan hikmah yang mencengangkan yang ada pada agama yang lurus ini, yang merupakan milah hanifiyah, adalah agama yang hanif dan syariat Muhammadiyah, syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tanalul ibaratu kamalaha, maka bahasa tidak mampu untuk mengungkapkannya secara sempurna. Al-wasf deskripsi tidak bisa menjelaskan keindahannya, dan akalnya orang-orang yang cerdas akalnya tidak bisa mengusulkannya. Seandainya meskipun semua akal tersebut berkumpul, dan itu adalah akal yang berada dalam kondisi paling sempurna, faukoha ataupun di atasnya, maka seandainya akal manusia seluruhnya kumpul dan semua mereka adalah akal yang top-top untuk mengusulkan satu syariat yang lebih bagus daripada syariat Nabi Muhammad, tidak bakalan bisa. Seandainya manusia-manusia pintar berakal sedunia kumpul bareng, duduk bareng, kita ganti ajaran Islam dengan ajaran yang lain yang semisal dengannya, maka manusia tidak bisa melakukannya. Wah, cukuplah bagi akal yang sempurna dan akal yang istimewa untuk bisa memahami indahnya ajaran Islam dan menjadi saksi bukti indahnya ajaran Islam. Dan bahasanya, tidak pernah datang di jagat raya ini satu syariat yang lebih sempurna daripada syariat Islam, lebih agung dan lebih mulia dibandingkan syariat Islam. Fafiha, maka dalam syariat Islam terdapat saksi sekaligus objek persaksian. Nah, ini luar biasa. Normalnya di dunia manusia, saksi dengan kasus itu berbeda. Saksi dengan kasus ini berbeda. Saksi bahasanya si A pencuri itu bukan dia sendiri, namun yang lain. Ada pihak yang lain yang mengatakan yang jadi saksi dia pencuri. Saksi untuk orang baik itu orang yang lain yang ngasih rekomendasi, beliau ini orang baik. Namun untuk syariat, saksi sama yang mau diberikan saksi itu sama, syariat. Maka terdapat kemudian syariat Islam, aturan-aturan Islam. Ini aturannya demikian-demikian di berbagai bidang, di masalah zakat, di masalah puasa, di masalah yang lain. Ini aturannya demikian-demikian. Puasa, zakat, kemudian masalah pidana dan yang lainnya, ini aturannya demikian-demikian. Apa bukti kalau dia adalah sesuatu yang indah dan baik? Buktinya dia itu sendiri. Buktinya itu adalah syariat itu sendiri. Tidak perlu bukti yang lain. Dia sendiri bisa membuktikan dirinya kalau dia adalah sebaik-baik syariat untuk manusia. Oleh karena itu Allah katakan tentang Al-Quran, bahasanya hudal linasi wa bayinati minal huda wal furqan. Al-Quran itu hudal linas, petunjuk untuk manusia, wa bayinati minal huda, dan dia adalah bukti kalau itu adalah petunjuk. Hudal linas wa bayinati minal huda, dia bayinah, dia bukti nyata, dia saksi kalau itu adalah petunjuk. Apa bukti kalau Al-Quran itu adalah petunjuk? Buktinya Al-Quran itu sendiri. Keindahan Al-Quran, kemudian keindahan jika orang menerapkan ajaran Al-Quran, itu jadi bukti indahnya Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Al-Quran, maka syariat Islam itu adalah hujah wal muhtajulahu, argumen dan perkara yang mau diberi argumen. Dia adalah dalil dan bukti. Maka seandainya Rasul itu tidak datang membawa bukti kebenaran syariat, niscaya syariat sendiri itu sudah cukup sebagai bukti dan saksi bahasanya syariat ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena semua bagian syariat menjadi saksi karena Allah, sempurnanya ilmu, sempurnanya hikmah, lapangnya rahmat dan kebaikan serta kebaikan, dan bahasanya Allah adalah zat yang meliputi segala yang terlihat ataupun tidak terlihat. Dia mengetahui awal dan akhir. Wa annaha, dan bahwasanya syariat Islam adalah sebesar-besar syariat yang Allah berikan pada hamba-hambanya. Maka tidak ada nikmat yang Allah berikan pada hamba satu hal yang lebih mulia daripada Allah berikan petunjuk pada hamba untuk meniti dan mengamalkan syariat Allah. Dan Allah jadikan mereka sebagai min ahliha, orang-orang yang menjalankan syariat Allah, orang-orang yang ridha dengan syariat Allah, dan Allah ridha syariat Allah tersebut untuk mereka. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laqad manallahu 'alal mu'minin, sungguh Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang yang beriman ketika Allah utus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari diri mereka sendiri, sama-sama manusia, yang membacakan pada mereka ayat-ayat Allah, mensucikan mereka, mengajari mereka Alkitab wal Hikmah, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sungguh mereka sebelumnya berada dalam kesesatan yang nyata. Maka tanpa Rasul, tanpa ajaran Rasul, manusia dalam kesesatan yang nyata. Orang itu bebas dari kesesatan ya, manakala dia mau menerima ya, ajaran Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian Ibnu Qayyim Athalal Kalam masih berpanjang kata mengurai dan menjelaskan hal ini rahimallahu taala. Kemudian kaidah tentang tazahumul masalih, berdesak-desaknya maslahat. Ketika di hadapan seseorang ada dua maslahat, ada dua kebaikan, dua hal yang positif, mana yang seharusnya yang diambil? Dan namun tidaklah kita katakan tazahum kecuali harus ngambil salah satu. Kalau bisa dikompromikan, enggak perlu masuk dalam bab ini, ya ambil aja semua. Karena itu tidak bertentangan. Maka ini hanya berlaku kalau harus pilih salah satu. Kalau bisa pilih salah dua, ya salah dua itu dipilih semua. Ya. Menuntut ilmu ataukah menikah? Nah, ya dua-duanya bisa enggak? Bisa, ya sudah menuntut ilmu dan menikah. Nah, ya. Kalau kemudian harus milih salah satu tanpa yang lain, nah itu baru masuk di bab ini. Fa in tazaham adadul masalihi yuqaddamul a'la minal masalihi. Jika berdesaan sejumlah maslahat, maka diutamakanlah yang al-a'la minal masalih, maslahat yang lebih tinggi kualitasnya. Maka jika perkaranya, yaitu artinya kita dihadapkan pada pilihan mengerjakan salah satu dari dua hal yang nilainya positif. Kalau salah satu diambil tafwidul ukhra, maka hilanglah dan lepaslah yang lain. Di mana kondisinya la yumkil jam'u bainahuma. Enggak mungkin dikompromikan, diambil dua-duanya. Maka kaidah Islam dalam masalah ini, maka yang dipertimbangkan, yang diperhatikan adalah maslahat yang paling besar, maslahat yang paling unggul. Nah, itu yang dilakukan. Maka jika contohnya, jika salah satu maslahat itu wajib, yang lain hukumnya sunnah, maka kudima al-wajib ala sunnah, maka yang wajib harus diutamakan daripada yang sunnah. Karena maslahat wajib lebih besar daripada maslahat dan manfaat amal sunnah. Contohnya, jika telah terdengar iqamah untuk mengerjakan sholat fardu, maka tidak boleh ya, ibtida utatawu', maka tidak boleh baru mulai mengerjakan sholat sunnah qobliyah, meskipun itu sholat subuh. Maka di sejumlah tempat dijumpai bahwasanya ketika terdengar iqamah salat subuh dan ada orang yang belum qobliyah, akhirnya dia pas itu iqamah malah dia takbiratul ihram untuk qobliyah subuh. Dalam rangka kemudian mengejar pahala qobliyah subuh yang Nabi katakan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka ingat, jika qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka subuh lebih besar lagi pahalanya daripada itu. Bukan malah dibalik, qobliyah subuh sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya, sholat subuh malah kurang dari itu. Ini terbalik. Kalau qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka yang wajib itu sholat subuh lebih besar lagi pahala. Dan bahkan kemudian menyempurnakan yang wajib itu lebih afdol daripada mengerjakan yang sunnah. Artinya yang wajib bisa dilakukan secara sempurna, maksimal, itu lebih baik daripada mengerjakan satu hal yang hukumnya sunnah. Ditambah lagi, kalau orang ini, dan ini adalah bukti kalau orang itu tidak bisa beribadah yang cerdas. Kalau orang itu tahu ibadah yang cerdas, maka qobliyah subuh bisa diqodok. Qobliyah subuh bisa diqodok. Qodoknya ada dua pilihan. Setelah subuh kemudian langsung sholat boleh, atau yang lebih baik adalah setelah waktu duha tiba, maka sholat dua rakaat, bukan sholat duha, non sholat dua rakaat qodok qobliyah subuh. Demikian juga tidak boleh memulai mengerjakan sholat sunnah idza dhaqal waktu, jika waktu sholat sudah mepet. Ada orang ketiduran sholat duhur, bangun-bangun waktu duhur kurang lebih tinggal 5 menit. Itu cuma pas untuk sholat duhur. Jangan qobliyah duhur. Nanti kemudian bangun wudhu malah qobliyah duhur dulu. Qobliyahnya 4 rakaat lagi ya. Habis itu kemudian selesailah waktu duhur. Tibalah waktu asar. Ini namanya beribadah yang tidak cerdas. Kemudian demikian juga idealnya la yajuzu naflu siyam wal haji wal umrah. Tidak boleh mengerjakan puasa sunnah, haji dan umrah sunnah padahal yang wajib belum dikerjakan. Bal yuqaddam al fardu, bahkan yang diutamakan adalah yang wajib. Dan perlu ketahui kalau untuk puasa sunnah ulama sampai berselisih pendapat, sahkah puasa sunnah dalam keadaan qada Ramadan belum dibayar. Ini terdapat perselisihan di antara para ulama. Pendapat Imam Ahmad puasanya tidak sah. Pendapat Imam Ahmad puasanya tidak sah. Kemudian puasa Arafah padahal qada Ramadan belum selesai. Itu di madhabnya Imam Ahmad, puasa Arafahnya tadi tidak sah, sama dengan tidak puasa, karena utang wajibnya belum dibayar. Namun jumhur a'immah, namun mayoritas para imam, imam madhab yang lain selain Imam Ahmad mengatakan puasanya sah. Namun tetap mengerjakan yang wajib itu lebih utama. Dan ya, wallahu a'lam, pendapat yang tepat dalam masalahnya adalah puasanya tetap sah. Namun mengerjakan yang wajib itu tetap lebih utama. Di antara kemudian contoh yang lain adalah ketika seorang itu datang sholat Jumat saat adzan, dan ini adzan setelah khatib naik mimbar, maka apakah kemudian mengerjakan yang sunnah itu mendengarkan adzan dan menjawab adzan, ataukah kemudian sholat tahiyatul masjid? Maka yang benar adalah sholat tahiyatul masjid agar kita bisa sempurna mengerjakan kewajiban mendengarkan khutbah Jumat. Karena mendengarkan khutbah Jumat hukumnya wajib. Kemudian sedangkan menyimak adzan dan menjawab adzan dan meniru apa yang diucapkan oleh muadzin hukumnya sunnah. Demikian juga ketika seorang itu datang datang ke masjid masbuk, masbuk dalam artian tidak kemudian sejak awal mendapatkan takbiratul ihram bersama imam. namun dia masih dapatkan imam itu dalam posisi berdiri dan belum rukuk, maka seorang yang cerdas, maka dia akan ikut, dia akan masuk ke dalam sholat tersebut, mengikuti imam, sholat berjamaah, dan dia akan tinggalkan membaca doa istiftah, dan dia akan langsung membaca Al-Fatihah. Misalnya sholat duhur, sholat asar yang bacaannya lirih, maka makmum berkewajiban untuk membaca Al-Fatihah. Maka membaca Al-Fatihah wajib, membaca doa istiftah hukumnya sunnah. Membaca doa istiftah hukumnya sunnah. Nah, karena dia sudah dapat separuh berdiri, boleh jadi imamnya ini sudah baca surat. Imamnya ini boleh jadi posisinya sedang baca surat. Kalau kemudian orang ini, orang yang datang agak telat ini, baca doa iftitah dulu, pada doa iftitahnya Allah mabait baini, itu panjang. Maka dia selesai doa iftitah, imamnya takbir untuk rukuk, dan dia belum baca Al-Fatihah yang wajib baginya. Maka ini tidak cerdas, jadi makmum masbuk. Namanya makmum masbuk yang tidak cerdas. Nah, makmum masbuk yang cerdas langsung baca Al-Fatihah, karena itu wajib. Jangan kemudian mengejar doa baca iftitah yang sunnah, akhirnya malah meninggalkan kewajiban membaca Al-Fatihah. Maka tinggalkan bacaan iftitah. Kejar kemudian selesaikan kewajiban, yaitu membaca Al-Fatihah secara utuh, lengkap dan sempurna. Maka hal ini berangkat dari kaidah ini, mengambil maslahat yang lebih besar. Ini pentingnya mengetahui kaidah ini kemudian menerapkannya, sehingga orang itu tidak terbalik-balik dalam beramal. Oleh karena itu, maka satu hal yang salah, orang begadang untuk tahajud, akhirnya subuhnya tertinggal. Bahkan begadang untuk tahajud, subuhnya masbuk, itu sudah tercela. Begadang untuk tahajud, akhirnya sholat subuhnya masbuk. Masih dapat di masjid, namun masbuk. Itu tahajudnya tercela. Bagaimana lagi kalau kemudian begadangan tahajud, kemudian bukan hanya masbuk, namun sampai masjid sudah bubar. Bagaimana lagi kalau kemudian begadangan untuk tahajud, akhirnya sholat subuh setelah waktunya sudah berakhir, karena setelah kecapean begadangan tahajud, tidur, bangun-bangun mata sudah terbit. Bagaimana lagi yang tidak begadangan tahajud dan juga tidak ke masjid? Ini yang paling celaka ini. Tahajud ya enggak, sholat subuh di masjid juga enggak. Nah, ini celaka, super celaka. Yang begadang tahajud masbuk saja sudah tercela, sudah mazmum, sudah tercela. Lah ini enggak begadangan untuk sholat tahajud, masbuk lagi kan. Ini begadangan ngegame, ini masbuk lagi kan. Wong begadangan tahajud, subuhnya jamaah subuhnya masbuk, itu mazmum, tercela. Gimana kalau enggak begadangan dalam ibadah, kemudian ininya masbuk? Tercela, lebih tercela lagi. Nah, wa in kanat al maslahatan, jika dua masalah itu sama-sama wajib, maka didahulukan yang paling wajib. Maka didahulukanlah salat fardu daripada salat nadar atau semacam itu. Kemudian wakan nafaqati alazimah, semacam nafkah yang wajib untuk istri, untuk kerabat, wal mamalik, dan apa yang dimiliki. Apa yang dimiliki ini mencakup budak atau hewan peliharaan. Menafkahi kucing peliharaan itu hukumnya wajib. Yang pelihara kucing ngasih nafkah sama kucingnya, hukumnya wajib. Nah, enggak dinafkahi, dia mati karena kelaparan, neraka yang punya kucing. Namun mamalik di sini lebih dekat, nampaknya makna yang diinginkan adalah budak. Maka di sini disampaikan, Kalau kemudian keuangan terbatas, maka yang didahulukan adalah istri, sumal memalik, kemudian budak, sumal aulad, baru kemudian anak, sumal akrob fal akrob, kemudian yang lebih jauh, kemudian yang lebih jauh. Wa kadza shadaqatul fitri, demikian juga masalah membayarkan zakatul fitri. Kalau berasnya terbatas, ya, padahal cukup untuk cuma 3 orang atau cukup untuk 2 orang, ya, maka yaitu zakat fitri untuk orang tersebut dan istrinya. Ya, anaknya tidak dia bayari zakatul fitrinya karena memang ya tidak ada. Jangan kemudian wah ini untuk 2 anak bapak ibunya malah tidak, ini terbalik. Ini zakat fitri cuma bisa cukup untuk 2 orang. Ini ada sisa beras, mencukup 2 orang, anak 2, ini si bapak sama istrinya. Itu jangan kemudian mengutamakan anak daripada orang tua. Di sini keliru. Wah, ini zakat fitri untuk 2 anaknya. Bapak dan ibunya enggak usah saja. Ini keliru. Demikian juga 2 maslahat tersebut adalah dua-duanya hukumnya sunnah. Maka diutamakan yang lebih afdal. Maka didahulukanlah sholat rawatib daripada sholat sunnah yang bukan rawatib. Dan sholat sunnah yang bukan rawatib lebih didahulukan daripada sholat sunnah mutlak. Dan didahulukanlah sesuatu yang naf'un muta'adin, yang manfaatnya meluas, semacam mengajar, membesuk orang sakit, mengiring jenazah dan sebagainya, daripada yang manfaatnya itu terbatas untuk pelakunya, contohnya sholat sunnah, zikir atau semacam itu. Jika kemudian dihadapkan pada 2 pilihan, ini zikir atau membesuk orang sakit, zikir atau kemudian ngajar TPA, maka dan itu harus milih salah satu. Kalau berzikir karena ini mau zikir pagi petang, TPA-nya jadi enggak ngajar TPA. Kalau ngajar TPA enggak sempat zikir pagi petang misalnya. Maka jika harus milih salah satu, maka mengajar itu, mengajar TPA lebih diutamakan daripada berzikir. Kenapa? Karena ngajar, misalnya ngajar TPA, manfaatnya luas. Manfaatnya luas, bukan untuk diri sendiri, ganjarannya luas, untuk diri sendiri ataupun orang lain dan orang lain. Ya, sedangkan berzikir cuma untuk dirinya sendiri. Dan kaidah dalam masalah ini bahasanya ibadah yang muta'addi, yang manfaatnya meluas dan melebar, lebih afdal daripada ibadah yang manfaatnya terbatas hanya untuk pelakunya. Itu kaidahnya demikian. Kemudian waktu qadam dan didahulukan sedekah dan berbuat baik pada kerabat daripada orang lain dan bukan kerabat. Maka kalau infak sama kerabat yang miskin lebih afdal daripada ya, orang lain yang bukan kerabat yang miskin. Maka infak pada kerabat, pada keluarga, ya, itu lebih jauh lebih utama daripada ya, infak kepada teman. Sama-sama miskin, ini kerabat itu bukan kerabat, yang kerabat lebih afdal. Dan dalam wayukodam dan diutamakan untuk memerdekakan budak yang harganya lebih mahal, wa anfas, dan yang lebih bernilai dibandingkan yang kurang. Walakin hahuna amrun yang bagi atafattunu lahu, namun di dalam masalah ini ada satu poin yang baru sepatutnya orang itu untuk mencermatinya baik-baik, yaitu terkadang terjadi pada amal yang kurang utama minal awarid, satu faktor atau sejumlah faktor yang menyebabkan dia lebih utama daripada amal yang utama, disebabkan karena dia bergandeng dengan sesuatu yang menyebabkan dia jauh lebih unggul. Ya, maka ada satu kaidah dalam masalah tafadul bainal amal, dalam masalah bertingkat-tingkatnya amal, itu ada amal yang mafdul. Mafdul itu kurang utama. Namun dalam sikon-sikon tertentu, mafdul ini malah lebih tinggi daripada amal yang asalnya adalah amal yang utama dan istimewa. Maka ada mafdul, ada fadil. Mafdul itu artinya kurang utama, fadil itu artinya utama. Maka dalam kondisi normal, ini fad, ini yang utama, ini kurang utama. Non ketika kondisinya tidak normal, dalam kondisi tertentu, ada indikator-indikator tertentu, dimungkinkan amal yang kurang utama itu jauh lebih besar ganjarannya daripada amal yang utama. Kalau ada faktornya, faktornya apa saja? Maka di sini akan disampaikan wal asbab al mujibah litafdil kathirah, dan sebab-sebab yang menyebabkan amal yang kurang utama bisa menjadi amal yang lebih unggul, itu banyak sebabnya. Yang pertama, ayakunal al amalul mafdul, amal yang mafdul itu diperintahkan dalam khusus dalam sikon ini. Khusus dalam singkot ini yang diperintahkan oleh syariat melakukan amal yang kurang mafdul, amal yang kurang, amal yang lebih rendah. Ya, maka dalam kondisi tersebut amal yang lebih rendah itu jauh lebih bernilai daripada amal yang pada asalnya adalah amal yang bernilai. Contohnya zikir dalam sholat, dan kemudian wantikolatiha dan perpindahan gerak dalam sholat, zikir setelah selesai sholat, dan zikir yang muwadzofah, menjadi wadifah, menjadi tugas di waktu-waktu tertentu. Maka itu lebih utama daripada minal qira'ah, daripada membaca Al-Quran. Fi hadil mawatin, dalam sikon-sikon tersebut, padahal hukum asalnya membaca Al-Quran lebih utama daripada berzikir. Baca Al-Quran itu secara umum, kaidah umumnya membaca Al-Quran lebih utama daripada berzikir, lebih utama daripada berdoa. Karena membaca Al-Quran membaca firman Allah, berzikir, berdoa itu adalah kata-kata manusia, dan firman Allah jauh lebih mulia daripada daripada perkataan orang. Namun setelah selesai sholat fardu, yang lebih utama adalah sibuk berzikir dan bukan membaca Al-Quran. Baca Al-Quran waktunya luas. Dan setelah selesai sholat fardu ada syariat zikir setelah selesai sholat fardu. Yang zikir ini kemudian lepas ya, kalau sudah waktunya sudah berlalu. Maka begitu selesai salam, lebih utama sibuk berzikir daripada ngambil mushaf Al-Quran dan baca Al-Quran. Ketika antara adzan dan iqamah, maka wajibul waqti, kewajiban waktu ketika itu, atau wadhifatul waqti, tugas atau ibadah di waktu tersebut adalah berdoa. Maka berdoa jauh lebih utama daripada membaca Al-Quran di antara adzan dan iqamah. Ketika di antara adzan dan iqamah menyibukkan diri dengan berdoa, yang ini adalah ucapan manusia, itu jauh lebih baik daripada sibuk membaca Al-Quran. Meskipun secara umum, secara global, membaca Al-Quran itu lebih utama daripada berzikir dan berdoa. Maka ini yang disebut dengan wajibul waqti atau wadhifatul waqti. Maka amal yang mafdul namun dia adalah wajibul waqti, namun dia adalah wadhifatul waqti, adalah tugas yang Allah perintahkan di waktu tersebut, maka dia lebih utama daripada daripada amal yang utama sekalipun. Kemudian yang kedua, di antara sebab yang menyebabkan amal yang kurang utama bisa naik menjadi sangat utama, manakala amal yang kurang utama tersebut memuat maslahat, yang maslahat ini tidak dijumpai di amal yang utama. Contohnya bisa mengambil simpati. Kahusul ta'lifin bihi, dengan itu kita bisa mengambil simpati lingkungan dan masyarakat. Atau dia adalah satu hal yang naf'in muta'addin, manfaatnya itu meluas yang tidak didapatkan oleh al-fadil, sesuatu yang amal yang istimewa. Au yakunu fil amalil mafdul, atau dalam amal yang kurang istimewa ini mencegah mafsadah, yang dimungkinkan terjadi pada amal yang fadil, amal yang istimewa. Contoh memiliki nilai taklif, misalnya menjaharkan bacaan basmalah ketika sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh. Maka kalau kita mengacu pada penjelasan Ibnul Qayyim di Zadul Ma'ad, maka Nabi pernah menjaharkan basmalah dan pernah sir. Namun hadis tentang sir yang beliau nilai sahih cuma satu. Yang lain yang jahar itu cuma satu, yang lain sir. Maka disimpulkan yang paling banyak Nabi itu sir daripada jahar basmalah. Maka mensirkan basmalah itu lebih afdol daripada menjaharkan basmalah. Namun ketika seorang itu berada di lingkungan yang baru, dan lingkungan yang baru itu adalah lingkungan fanatik jahar basmalah, bahkan kemudian suka berburuk sangka kalau orang tidak menjaharkan basmalah, ditinggal, dianggap tidak membaca basmalah, dianggap tidak sah, ayo sholatnya diulangi. Nah, dan itu nyata. Nah, maka ketika orang itu berada di lingkungan ini, ya, karena dia pak haji atau karena dia punya jenggot, akhirnya kemudian suruh jadi imam. Padahal ini fanatik jahar basmalah. Maka tinggalkanlah yang mafdul. Maka sikap yang benar, tinggalkan yang kurang utama, atau tinggalkanlah yang utama, maksud saya, tinggalkanlah utama, amalkanlah yang kurang utama. Dalam kondisi ini, amal yang kurang utama itu menjadi afdol, itu menjadi sangat utama. Maka untuk orang tadi yang kemudian orang baru di lingkungan baru, yang di lingkungan yang baru yang kondisinya demikian, ketika dia diminta jadi imam, yang lebih afdol bagi dia adalah menjaharkan basmalah, bukan mensirkan basmalah. Jahar afdol untuk kondisi orang tersebut. Kenapa? Karena amal yang mafdul di sini mengandung maslahat yang tidak ada pada amal yang fadil, yaitu ta'liful qulub, mengambil simpati lingkungan dan masyarakat sekitar. Atau tadi yang kedua, punya manfaat yang lebih luas, manfaat yang muta'adin yang tidak ada pada amal yang fadil. Contohnya tadi ngajar TPA atau kasih zikir petang. Seandainya harus milih salah satu, ngajar TPA lebih afdol daripada zikir petang. Atau kemudian dalam amal yang mafdul ini bisa mencegah mafsadah. Mencegah mafsadah. Yang afdol ketika sholat Jumat, maka surat yang dibaca Al-A'la dan Al-Ghasiyah. Namun boleh jadi di satu lingkungan sampai-sampai orang awam itu punya anggapan sholat Jumat kalau enggak Al-A'la dan Al-Ghasiyah, sholatnya tidak sah. Maka jika ada mafsadah demikian, maka tinggalkanlah al-fadil. Untuk orang-orang yang orang tokoh yang dihormati, ya, dia tokoh di daerah tersebut dihormati, ya, orang semua mengakui dia, ya, maka ketika beliau jadi imam, maka dianjurkan untuk tidak membaca Al-A'la dan Al-Ghasiyah. Ya, maka untuk beliau dianjurkan untuk tidak membaca Al-A'la dan Al-Ghasiyah, supaya untuk mendidik umat bahasanya tidak harus Al-A'la dan Al-Ghasiyah. Tapi kalau kemudian orang itu tidak teranggap ilmunya, ya, meskipun panjang jenggotnya, belum tentu teranggap ilmunya di lingkungannya, ya, maka ya daripada nanti habis Jumatan ada teriakan, Jumatannya diulangi, gak sah, itu ya jangan neko-neko kan. Namun untuk orang-orang yang ditokohkan tadi, yang dipercaya, ya, yang diperhatikan tindak tanduknya, nah, maka dia hendaknya jangan membaca Al-Ala dan Al-Ghasiyah, namun membaca surat yang lain, agar itu tidak diyakini sebagai satu hal yang wajib dalam sholat Jumat misalnya. Ini contoh, maka yang mafdul itu menjadi afdal gara-gara dia mengandung maslah. Kemudian yang ketiga, di antara sebab yang menyebabkan amal yang kurang utama itu menjadi sangat utama, manakala amal yang mafdul itu azyad maslahatan, lebih banyak maslahatnya di hati pelaku daripada amal yang istimewa. Sebagaimana perkataan Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang sebagian amal, mana yang sebaiknya saya lakukan. Maka ada orang yang tanya pada Imam Ahmad, ada pilihan ini dan itu, saya sebaiknya mana, mana yang sebaiknya saya lakukan. Maka Imam Ahmad mengatakan, undur ilama wa aslahu liqalbika faf'alhu, lihatlah mana yang paling maslahat untuk hatimu, mana yang engkau mengerjakannya bisa khusyuk, bisa tenang, bisa menghayati, mana yang lebih engkau bisa menikmati, tidak terpaksa namun happy, mana yang demikian keadaannya, lakukan itu. Apakah kemudian ketika misalnya ada orang bertanya, saya sebaiknya banyak-banyak baca Al-Quran atau banyak-banyak berzikir ketika di waktu kosong? Ini susah ini jawabnya. Jawaban paling enak jawabannya Imam Ahmad, ya, mana yang paling ya, engkau lebih bisa menghayati, menikmati, bisa khusyuk, bisa ya, hati dan bisa nyaman, antara dua itu silakan, itu yang diambil. Maka inilah tiga sebab yang menyebabkan amal yang mafdul itu menjadi lebih utama daripada amal yang fadil. Amal yang utama disebabkan bergandengnya amal yang mafdul biha dengan sebab-sebab ini. Ya, kita demikian sesi yang pertama, kita istirahat 5 atau 10 menit. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa radhiyallahu anhu alhamdulillahi rabbil alamin. Diumumkan bagi jamaah santri maupun non santri, di belakang sudah kami sediakan snack, silakan untuk di apa namanya diambil dan dinikmati. Demikian, terima kasih.